jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, masih kitabul jihad bab Ghazwat Dzi Quradin wa ghairiha. Ini telah kita baca semua hadis yang ada di bawah bab ini pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita masuk ke jilid yang ke-9. Ya, masuk ke jilid yang ke-9. Hari ini tanggal berapa? 11 apa? Februari. Bunyi bab yang ke bab yang ke-46. Babu qawlillahi ta'ala wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum. Dalam surat Al-Fath ayat 24 ini, bunyi babnya itu adalah potongan dari ayat Al-Quran surat Al-Fath ayat 24, dan dialah yang mencegah tangan-tangan mereka dari kamu, itu dari membinasakan kamu, dari memerangi kamu. Jadi Allah yang mencegah tangan orang-orang kafir dari menyakiti dan membunuh kaum muslimin. Ya, hadis yang ada di bawah bab ini, hadis yang pertama nomor berapa ya? 4618 ya. Hadis yang pertama di bawah atau di dalam juz yang ke-9 ini, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddathani Amru ibn Muhammad an-Naqid qala haddathana Yazid ibn Harun qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Thabitin an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna 80 rajulan min ahli Makkah habatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Jabal At-Tan'im متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أنس bercerita, Anas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwasanya ada 80 orang, ya, bahwa ada 80 rajulan laki-laki min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, habatu ini turun dari tempat tinggi, turun dari ketinggian, karena memang Makkah itu negerinya itu di tengah-tengah gunung, artinya lembah. Biwadin ghairi dhi zara'in, kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa istrinya Hajar dengan anaknya Ismail ke tempat tersebut, dia berkata, diceritakan oleh Allah perkataannya, Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin. Ya Allah, aku tempatkan sebahagian dari istri dari keluargaku, sebahagian dari keluargaku di lembah. Jadi kota Mekah itu lembah, dan kita melihat, ya, kita melihat sekarang ini bahwa kota Mekah adalah lembah dikelilingi oleh gunung. Makanya pernah longsor di zaman Nabi, kemudian tumpahan longsor itu atau air yang membawa batu-batuan mengenai Ka'bah, merusak Ka'bah, hampir separuh dari Ka'bah itu rusak, kemudian direnovasi oleh orang-orang Mekah, berkumpul semua sepakat, ya, penduduk Mekah dari semua kabilahnya untuk merenovasi Ka'bah karena rusak, ya, rusak banjir bandang, berkumpul air di atas gunung itu kemudian turun ke bawah merusak Ka'bah dan direnovasi di zaman Nabi SAW. Kemudian nanti pernah juga ada banjir, ya, kalau tidak salah tahun 60-an berenang orang di tempat tawaf, ya, dan sekarang tidak akan terjadi lagi karena memang sudah diantisipasi oleh pemerintah Arab Saudi. Sekarang ini turunnya air itu tidak langsung menuju Ka'bah, jadi ada penghentian-penghentiannya, ada parit-paritnya, nanti ketika turun mereka dan berlapis-lapis, nah, sampai di dekat masjid nanti sudah datar dan tidak bisa langsung ke Ka'bah. Kalaupun ada hujan, air yang berada di sana saja yang menggenang di situ, dan itu pun tidak dibiarkan menggenang. Sudah ada perlengkapan, peralatan untuk mengeringkan secara langsung, baik tenaga manusia ataupun peralatan. Itulah Mekah. Makanya kita kalau sudah di Mekah itu terasa, kalau orang ramai terasa sempit, ya, karena tidak hamparan. Nah, orang naik orang keluar pasti mendaki dulu baru turun ke sana, turun keluar untuk melanjutkan perjalanan, ya. Nah, ini yang diceritakan oleh Anas. Kebetulan Nabi SAW berkumpul di luar Mekah, ya, datang 80 orang laki-laki Quraisy, laki-laki Mekah, habatu turun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, min jabalit Tan'im, ya, dari gunung Tan'im. Jadi turun dari gunung Tan'im untuk menuju, jadi sasarannya para sahabat yang ketika itu sedang berada di luar Mekah, tujuannya untuk menyerang. 80 pasukan rahasia ini turun untuk menyerang Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an. Ini terjemahannya, turun dari gunung Tan'im. Tan'im nama tempat sekarang masih dikenal dengan Tan'im, dan dia sudah hamparan di tempat miqatnya orang-orang yang ingin umrah, ya. Dan ini tanah haram yang sangat dekat dengan Ka'bah, jadi sebagai tujuan untuk bermiqat, tidak jauh dari Ka'bah, karena Mekah itu kan tanah haram semuanya dan sudah dibatasi. Tanah haram maksudnya tanah yang diharamkan oleh Allah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tanah haram itu sudah ada batas-batasnya bagi orang Mekah yang berada, bagi orang yang berada di Mekah, bila mana terniat untuk umrah maka dia harus keluar ke tanah halal yang di luar batas-batas tersebut. Yang paling dekat dengan Ka'bah itu tadi Tan'im. Ya, yang paling dekat dengan Ka'bah itu Tan'im. Tidak berapa jauh. Dan di situ tempatnya bermiqat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dahulu ketika setelah selesai haji dia minta kepada Nabi untuk bisa umrah, karena orang pulang ke Madinah setelah haji membawa dua ibadah langsung, umrah dan haji, sementara dia tidak kena haid, maka nyinyir dia meminta semangat untuk beribadah pada generasi sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW untuk menenangkan jiwanya, memberikan kepuasan dan menenangkan hatinya, mengizinkan dan memerintahkan Abdurrahman saudaranya untuk membawanya umrah, pergi ke Tan'im ini. Nah, sekarang dibangun masjid, dan masjid itu kalau tidak salah namanya Masjid Aisyah, atau masjid, kalau nama masjidnya Masjid Tan'im. Masjid Tan'im besar, ya. Kemudian dikenal juga dengan Masjid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dari arah situlah 8 orang pasukan ini datang dari arah tersebut, datang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersenjata untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai sasaran. Ya. Di sini ada kurang ya. Menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada. Ada. Di terjemahan itu ada. Terjemahan ini. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai sasaran. Sampai di situ kan? Tidak ada sahabatnya. Dalam nas hadisnya ada, situ ada ya. Ya. Untuk menjadikan Nabi dan para sahabatnya sebagai sasaran serangan mendadak, sasaran serangan tiba-tiba, ala ghirrah. Yuriduna ghirratan Nabi SAW wa ashabihi. Ya. Sahabatnya. Ada, setelahnya ada ya. Setelah itu ada. Mereka ingin membuat muslihat terhadap Nabi SAW dan ini dia. Ini diulang sebenarnya. Yuriduna ghirratan Nabi SAW wa ashabi. Mereka menginginkan menyerang Nabi. Ghirra itu serangan mendadak, tiba-tiba. Orang sedang tidak siap, tiba-tiba diserang. Ini ghirra. Jadi yuriduna ghirratan Nabi SAW wa ashabi. Mereka menginginkan untuk menyerang tiba-tiba Nabi dan para sahabatnya. Fa'akhadahum silman. Namun beliau membuat mereka menyerah. Ya. Artinya tidak jadi menyerang. Tiba di tempat tersebut, ternyata semangat mereka untuk berperang luput, hilang ketika berjumpa dengan Nabi. Bagaimana Nabi SAW dengan ketawaduannya, dengan akhlaknya, dengan segala kelebihan dan keistimewaan yang dimilikinya, mereka yang datang dengan jiwa membunuh tiba-tiba berdamai. Nah, ini yang dimaksud oleh firman Allah, mereka datang untuk membunuh tiba-tiba tidak jadi. Sudah sampai di situ, tapi tiba-tiba ada rasa kasihan, rasa hilang semangat untuk mengangkat senjata atau melukai. Jadi tiba-tiba mereka datang seakan-akan datang bertamu, padahal kedatangan mereka itu untuk membunuh. Ya. Tapi ternyata berubah. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Ya. Bisa berubah begitu cepat orang yang datang mengendap-endap bawa perlengkapan senjata yang kuat, 80 orang pula banyaknya, dan itu pasukan pilihan. Nah, sampai di sasaran tiba-tiba mereka kasihan atau semangat untuk melukai pun tidak ada. Bagaimana hati itu dirubah oleh Allah SWT, dibalikkan oleh Allah. Jadi tiba-tiba mereka datang silman dengan perdamaian, ya. Dan bahkan mereka merasa malu, orang berdamai datang bawa senjata terhunus, kan tidak sesuai dengan kondisi. Padahal mereka mungkin wajahnya senyum, tetapi senjata di tangan. Nah, ini yang membuat mereka malu. Fa'akhadahum silman fastahyahum. Sampai-sampai Nabi membuat mereka merasa malu. Ini kok kalian datang untuk berdamai, senjata terhunus, semuanya megang pedang. Ya. Bayangkan berubah zahirnya dengan batinnya. Batinnya tidak ada sedikit pun kemauan untuk melukai, sementara tangan pedang di tangan. Nah, akhirnya mereka begitu saja, malu begitu saja ketika Nabi SAW berhadapan dengan mereka. Nah, tentang peristiwa itu turun ayat ini, surah Al-Fatah ayat 24 tadi, wa huwallazi kaffa aydiyahum. Jadi ini memang keputusan Allah, takdir Allah, kekuasaan Allah, dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari menyerang kamu, melukaimu, membunuhmu. Ya. Wa aydiyakum anhum, dan juga membuat tangan kalian tidak jadi melawan. Karena kalau datang mereka dengan senjata dan menyerang, tentu dalam kondisi apapun siap untuk bela diri. Apapun senjatanya, walaupun dalam keadaan lengah, tetapi kan mereka kan tidak akan mungkin menyerahkan leher begitu saja tanpa berbuat sekuat atau sekuat kemampuan untuk membela diri dan mempertahankan diri. Nah, itu yang dihalangi oleh Allah bi batni Makkah, di perut Makkah. Perut Makkah maksudnya di tempat yang tadi diceritakan, mim ba'di an adfarakum alaihim, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Kejadiannya kemungkinan setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Setelah Mekah ditaklukkan, berarti kejadiannya Nabi berada di lembah di Mekah. Bimat Niyaka mentaklukkan, kan masuknya Nabi SAW ke Mekah itu memang tidak terjadi kontak senjata yang berarti. Dan bahkan Nabi SAW menampakkan keindahan Islam dengan mengatakan, siapa yang masuk ke dalam rumahnya, menutup pintu rumahnya, aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjid Haram, aman. Ya. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Nah, ini juga ada, mungkin sebagian berniat masuknya hanya menyelamatkan diri. Ketika dapat kesempatan untuk menyerang, nah, seperti yang dilakukan oleh 80 orang ini, mereka menyerang. Pokoknya kita aman dulu, selamat dengan dari pasukan yang besar. Nah, setelah nanti kita selamat, nah, kita cari kesempatan untuk membunuhnya. Akhirnya mereka bersepakat, 80 orang datang dari atas. Awalnya mungkin mereka berkumpul di tempat-tempat di puncak-puncak gunung, di Gunung Tan'im ini. Nah, kemudian di malam hari mereka datang menyerang masuk ke kota Mekah. Sementara Nabi dalam keadaan tidak bersiap dengan pasukannya, karena selesai perangnya, sudah ditaklukkan kota Mekah. Ketika berjumpa, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati mereka. Allah yang menahan, tidak terjadi peperangan, mereka yang datang hendak menyerang, ya, tidak ada niat sama sekali, tidak ada keinginan, tidak ada semangat sama sekali untuk mengangkat senjata atau menebaskan senjata, bahkan hanya memegang pedang saja. Dan sampai-sampai mereka merasa malu. Kenapa malu? Yang pertama, mereka awalnya diberi keamanan, sekarang mereka tiba-tiba menyerang. Ya. Kan ketika masuk kota Mekah, Nabi memberikan aman dan mereka tidak dibunuh. Ya. Yang bersalah pun dahulu ketika sebelum hijrah, Nabi SAW maafkan. Kata Nabi, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kalian semua, kalian bebas. Nah, ternyata kebebasan itu mereka salah gunakan dan hendak balik menyerang Nabi. Ah, itu yang membuat mereka malu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi terjadinya peperangan tersebut. Ya, ini ada peristiwa setelah penaklukan kota Mekah, dan ini peristiwanya. Peristiwa setelah penaklukan kota Mekah, ada 80 orang keluar dari Mekah mengendap-endap, kemudian berkumpul di Jabal Tan'im. Kemudian di suasana yang yang mana kaum muslimin tidak dalam kesiagaan, tiba-tiba mereka menyerang dan tidak terjadi apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kaum muslimin. Ya, Allah yang menyelamatkan kaum muslimin, dan mereka datang akhirnya dengan berdamai dan tidak terjadi peperangan. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, bab yang ke-46. Ya, bab yang ke-46 di dan bab yang pertama di juz yang ke-9. Ya. Dan sampai di situ pelajaran kita. Kita kembali ke pelajaran yang lama. Ya. Ke hadis yang panjang. Ya. Hah? Ya, hadis yang panjang yang pada bab ke yang kemarin, hadis Salamah ibn Aqwa, yang saya janjikan untuk membahasnya kembali setelah kita secara resmi masuk ke juz yang ke-9. Walau satu hadis dan satu bab, hadis Salamah ibn Aqwa ketika kita baca kemarin yang sangat panjang ceritanya, dan tampaklah ya, kekuatan hafalan Salamah ibn Aqwa ya, dan dia awalnya seorang budak masuk Islam ya, budak masuk Islam, dan dia sekarang bercerita. Awal ceritanya ya, awal ceritanya dia bercerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Qadimna al-Madinah ma'a Rasulullah sallam wa nahnu 14 mi'ah. Qadimna al-Hudaybiyah. Kami tiba di Hudaybiyah. Hudaybiyah tempat di luar Mekah dan tidak terlalu jauh dari Mekah. Sampai di Hudaybiyah bersama Rasulullah sallam wa nahnu 14 mi'ah. Ketika itu kami berjumlah 1400. Arba asrata 14 mi'ah ratus ya. Dalam sebagian riwayat kata Imam Nawawi ada 1300, ada lagi 1500 ya, antara 1300 sampai 1500 orang. Itulah takaran perkiraan jumlah yang disampaikan oleh Salamah ibn Aqwa ketika terjadi baiat antara para sahabat dengan Nabi SAW. Wa alaiha 50 syatan la turwiha, yang 1300 sampai 1500 orang ini hanya membawa 50 ekor domba ya, 50 ekor kambing ya, dan 50 ekor kambing ini semuanya punya susu, artinya yang siap diambil diperah susunya untuk diminum. Tetapi 50 tentu tidak cukup untuk 1300 sampai 1500 orang untuk minuman. Itu yang kata Salamah, la turwiha, 50 ekor susu, 50 ekor kambing ini tentu tidak cukup untuk minum 1400 kurang lebih pasukan. Qala faqa'ada Rasulullah sallam ala Jabar Raqiya. Lalu Nabi SAW ini yang ini faedah yang pertama, Salam al-Aqwa ya, menentukan jumlah 1500 atau 1300 itu kan kalau apa ya, kalau tentu tidak akan mungkin dia menghitung satu persatu. Jadi dia ada perkiraan-perkiraan seperti itu. Ada perkiraan-perkiraan jumlah yang mungkin dari barisannya berapa. Jadi memang penghitungan jumlah seperti ini tidaklah sesuatu yang pasti ya, tetapi perkiraan. Kemudian yang kedua, fi'lul asbab, melakukan sebab dalam perjalanan tersebut. Tetap saja persediaan minuman di bawah kantongnya, yaitu hewannya di bawah. Yang dibawa hewan yang siap untuk diperah susunya. Ini juga termasuk fi'lul asbab, bukan tawakal yang batil, tawakal yang tidak benar, hanya berserah diri kepada Allah sementara sebab tidak diperbuat. Ini menunjukkan pelajaran yang penting bahwa para Nabi SAW membawa, walaupun itu hanya tentu tidak cukup. Bukan mereka tidak membawa banyak, karena memang itu yang ada. Itu yang ada. Kemudian yang akan kita baca sekarang ini adalah mukjizat Nabi. Nabi SAW duduk di pinggir Ar-Raqiyah, sumur. Ya. Mungkin yang dimaksud dengan sumur ini wadah. Karena kambing yang 50 tadi tentu tidak akan orang per orang dibagi ini seekor, kalian 10 orang tidak. Dikumpulkan semuanya, diperah susunya, kemudian dikumpulkan di wadah. Ya. Diperah semuanya yang 50 ekor, kemudian dikumpulkan di wadah, nanti baru dibagi-bagi. Ya. Ini nyaman daripada pembagian dengan cara yang lain. Nah, di wadah inilah Nabi SAW berduduk, kata Salamah, fa imma da'a wa imma basaqa fiha. Ada dua kemungkinan dan Salamah melihatnya. Nabi SAW berdoa saja atau doanya dipaketkan dengan meludah. Bukan meludah yang seperti kita pahami, tapi meludahnya dalam praktek meniup. Ya, meniup dan mungkin ada terbawa oleh angin itu air ludah sedikit. Ini basaqa. Ya. Atau nafasa. Salamah al-Aqwa bercerita Nabi berdoa dengan meludah ya, ke tempat itu. Meludah bisa dipahami, meludah dalam praktek bukan meludah membuang ludah, tetapi meludah dalam bentuk ruqyah ya. Nabi SAW ada dua perbuatan yang diceritakan dan Salamah kurang yakin apakah Nabi SAW sekedar berdoa saja atau doanya diiringi dengan mendahului dengan meludah ya. Setelah itu dilakukan oleh Nabi SAW, fajasat, maka air susu yang ada dalam wadah tersebut naik ya, jasad itu bertambah ya, bertambah dan bahkan ya, bahkan apa, tumpah ya, saking dia semakin banyak. Fasaqaina wastaqaina, maka kata Salamah, kami pun puas minum, kemudian kami masukkan ke tempat-tempat yang kami bawa masing-masing. Ya, jadi di samping mereka minum semuanya, kemudian mereka juga masukkan ke tempat-tempat yang mereka bawa masing-masing. Ya, ini mukjizat Nabi SAW. Ini bukan kali yang pertama, bukan kali yang pertama, tetapi ada beberapa kasus Nabi SAW memperbanyak minuman dan makanan. Bahkan dalam Sahih Muslim ini juga kita membaca di malam hari Nabi SAW berjalan, tiba-tiba mereka kehabisan air untuk berwudu. Maka dia menemukan ada seorang wanita membawa air. Ya, Nabi SAW mengatakan, ini mana laki-lakinya? Ya, ternyata wanita-wanita itu yang ditugasi untuk mencari air, wanita tersebut dengan membawa untanya, dan untanya itu ada wadah di samping kiri kanannya. Nah, itu yang diminta dan dibeli oleh para sahabat, ternyata dia tidak mau. Dan akhir-akhirnya apa? Nabi SAW mendoakan. Dan airnya banyak. Kisah Ummu Ma'bad juga, ketika kambingnya tidak ada apa-apa dan Nabi SAW hendak hijrah, ini juga memperbanyak susu. Dan bahkan kambing yang tidak punya susu sama sekali bisa memiliki susu dengan doa Nabi SAW. Dan ini bukan satu dua kasus, sangat banyak. Dalam peperangan, dalam penggalian parit Khandaq pun demikian. Ya, ya, Ummu Sulaim kisah memperbanyak makanan ya, dan bahkan makan semua pekerja-pekerja Khandaq itu, sementara makanan yang disiapkan oleh Ummu Sulaim tidak berkurang, bahkan dia merasa bertambah ya. Itulah yang terjadi, dan ini juga kejadian seperti itu ya. Kami kata Salamah minum sepuas-puasnya dan kami juga mempersiapkan memasukkan ke tempat-tempat yang kami bawa. Itu cerita. Qala thumma inna Rasulullah sallam da'ana lil bai'ah fi asli syajarah. Setelah selesai tergak peristiwa tadi memperbanyak air susu yang dari 50 ekor bisa memberi keminuman kepada 1300 atau 400 atau 500 orang, dan bahkan mereka juga memenuhi tempat-tempat yang mereka bawa. Padahal berapalah per satu ekor kambing itu susunya. Kalau unta mungkin banyak. Tetapi tetap itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Selesai masuk ke peristiwa bai'at. Yaitu kata Salamah, kemudian Nabi SAW meminta kami semuanya berbai'at kepada beliau. Ya. Bai'at itu artinya adalah sumpah setia. Bersumpah untuk membela, mempertahankan, melindungi ya. Bersumpah untuk apapun tantangannya siap untuk menghadapi, dan berjabat tangan dengan orang yang mengambil sumpah tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dari para sahabatnya. Dan dia berada di kejadiannya di bawah sebatang pohon, fi asli syajarah, ya, di bawah asli itu batang syajarah pohon. Qala fa bayatu awwalan nas, kata Salama, maka saya pun membaiat Nabi pertama kali. Ya, semangat beliau subhanallah tanpa ragu-ragu, apapun yang diminta oleh Nabi, ya, saya siap. Makanya dia langsung tanpa ragu-ragu baiat, saya siap apapun yang engkau minta, mengorbankan jiwa, mengorbankan raga, mengorbankan segala-galanya. Itu yang dimaksud dengan baiat. Thumma bay'a bay'a wa bay'a. Kemudian terus bergiliran para sahabat, para sahabat membaiat Nabi SAW. Dari 1400 kurang lebih itu mungkin sudah 700 orang. Sudah 700 orang perkiraan Salamah. Tiba-tiba Nabi memanggil siapa? Memanggil Salamah. Ya. Bayi' ya Salamah. Berbaiatlah wahai Salamah. Qala qultu qad bay'tuka awwalan nas. Kata Salamah, "Loh, saya kan sudah bay'at dari pertama kali Rasulullah." Kata Nabi SAW, wa aidan, sekarang juga. Jadi Nabi bukan lupa, tetapi memang meminta mengulangi, ya, meminta Salamah untuk mengulangi. Kemudian qala wa ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azilan, dan ketika yang kedua kali berbaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat saya tidak membawa senjata, laisa ma'i silah, berarti baiatnya itu membela, mempertahankan dengan senjata. Baiatnya itu, ini senjata saya, siap untuk membelamu, melakukan apapun yang kamu minta. Nah, ketika Salamah dilihat oleh Nabi tidak membawa apa-apa, hanya baiat begitu saja, maka Nabi SAW memberikan kepadanya hajafatan au darakah. Darakah, hajafah ini semacam perisai, ya, senjata perisai untuk melindungi diri. Maka Nabi serahkan, dan dengan senjata yang dimiliki itu, yang diberikan oleh Nabi Salamah, membaiat kedua kalinya. Thumma baya hatta idza kana fi akhirin nas, ketika hampir-hampir selesai 1400 baiat, bayangkan bersalaman orang 1400 berbaiat dari Nabi. Nabi bertanya lagi, ala tubayyi'uni ya Salamah, tidakkah engkau membaiat saya wahai Salamah? Kata Salamah, qultu qad bay'tuka ya Rasulullah fi awwalin nas wa fi wasatin nas. Saya sudah dua kali membaiatmu, awal pertama, kemudian di tengah-tengah tadi. Qala wa aidan, kata Nabi, juga sekarang. Ya. Qala fa bay'tuhu tsalita. Dan saya pun membaiatnya yang ketiga kali. Kemudian pada yang ketiga kali ini Nabi bertanya, ya Salamah, aina hajafatuka au daraqatuka allati ataituka? Mana tadi perisai yang saya berikan kepadamu ketika baiat yang ketiga kali, kan tidak ada lagi. Ya. Kemudian kata Salamah, qultu ya Rasulullah, laqiyani ammi amiran azilan. Saya pamanku berjumpa denganku dalam keadaan tidak membawa senjata. Amir yang pada riwayat yang lalu dia penyair itu, ya, dia berjumpa dengan Salamah, pamannya ini tidak membawa senjata. Mungkin tidak punya, maka apa yang dia hadiahkan Nabi itu diserahkan oleh Salamah kepada pamannya. Ini kata Salamah, fa'aqaituhu iyaha. Qala fadhahika Rasulullah sallam. Kata Salamah, maka Nabi pun tertawa. Ya. Tertawanya Nabi, kata para ulama, dengan dalam istilah kita tersenyum yang terbuka mulutnya dan menampakkan giginya. Ya. Fadhahika Rasulullah sallam wa qala innaka kalladhi qala al-awwal Allahumma ibghini habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi. Kata Nabi, engkau ini tak ubahnya seperti perkataan seorang yang pertama dengan memohon kepada Allah dalam doanya, ya Allah, berikan kepadaku seorang kekasih, huwa ahabbu ilayya min nafsi, yang kekasihku itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku sendiri. Berarti dia ithar, mendahulukan pamannya yang sangat disayanginya, yang sangat dicintainya, dan bahkan dalam bukti dia menyayangi apa yang ia miliki, ia serahkan kepada pamannya tersebut. Padahal itu diserahkan oleh Nabi, Nabi yang memberinya, tetapi karena kecintaannya kepada pamannya, dia berikan apa yang diberikan oleh Nabi. Kata Nabi, bangga dengan sikapnya Salamah, engkau ini tak ubahnya seperti seseorang yang berdoa, ya Allah berikan aku kekasih yang aku mencintainya lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Thumma innal musyrikina rasaluna sulh. Kemudian kata Salamah, orang-orang musyrikin mengutus kepada kami utusan untuk berdamai. Hatta masya ba'duna fi ba'din wastalahna. Terjadilah negosiasi antara Nabi dengan orang-orang musyrikin, dan akhirnya terjadilah perdamaian. Qala wa kuntu tabi'an li Talhah ibn Ubaidillah. Ini cerita Salamah. Dahulu di Mekah saya ini adalah pekerja atau budak seseorang yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Asqi farasa, berarti pekerja ya. Saya sirami atau saya berikan minum kudanya, saya berikan makan kudanya, saya memijit-mijitnya, pokoknya bekerja untuk Talhah bin Ubaidillah. Wa akulu min ta'ami, saya makan dari makanan yang ia berikan. Wa taraktu ahli wa mali, sampai aku masuk Islam, aku tinggalkan semuanya, aku tinggalkan keluargaku dan hartaku. Muhajiran ilallahi wa rasulih, hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Qala falamma istalahna nahnu wa ahla Makkah, ketika terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang Mekah. Wahtalata ba'duna bi ba'din, karena sudah berdamai maka akhirnya mereka terjadilah campur baur, karena tidak ada lagi peperangan. Ya, sebagian kaum muslimin masuk ke kota Mekah, dan karena memang sudah dijamin keamanan. Wa ikhtalata ba'duna bi ba'din. Ataitu syajaratan, saya kata Salamah mendekat ke sebuah pohon. Fakasahtu syaukaha, saya bersihkan ranting-rantingnya atau duri-durinya. Fattaja'tu fi asliha, saya pun baring di bawah pohon tersebut. Ya, berbaring untuk tidur, istirahat. Qala fa'atani arba'atun minal musyrikina min ahli Makkah. Tiba-tiba datang 4 orang kaum musyrikin dari penduduk Mekah. Faja'alu yaqa'una fi Rasulillah SAW. Saya sedang berbaring, belum lagi tidur, tapi terdengar ada 4 orang yang sedang berbicara, memperbincangkan Nabi dan menyebut Nabi dengan kata-kata kasar. Ya. Menyebut Nabi dengan kata-kata kasar, mencela dan mencaci Nabi. Ya. Ini peristiwa yang diceritakan oleh Salamah. Dia tidur di bawah pohon, kemudian untuk beristirahat tiba-tiba dia mendengar ada, karena memang mereka sudah berbaur. Ya, karena perjanjian itu mereka sudah berbaur sesama mereka. Ada 4 orang musyrikin duduk di tidak jauh dari pohon tersebut, dan ternyata pembicaraan mereka tentang Nabi dan isinya adalah kebencian, menceritakan Nabi dengan cerita yang menyakitkan dan membuat panas dada Salamah Al-Aqwa. Jadi cerita tadi bagaimana sejarah dia meninggalkan semuanya demi Allah dan Rasulnya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan hartanya, yang penting dia hijrah untuk menuju Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Dan ketika dia hendak berbaring, tiba-tiba terdengar ada 4 orang musyrikin yang mencela dan mencaci Nabi. InsyaAllah akan kita lanjutkan cerita menerusi cerita Salamah Al-Aqwa, apa yang akan dia lakukan nantinya terhadap 4 orang ini, dan apa yang akan terjadi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin bisa kita gabungkan dengan cara seperti ini. Kita lanjutkan ini, ini kita juga baca lagi, lanjutkan, kita lanjutkan hadis-hadis di juz yang ke-9, beberapa hadis, kemudian kita kembali ke hadis yang sekarang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.